صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن كتاب الإنسان إن شاء الله تعالى من بشاعة كتاب الانشراح في آداب النكاح masih seputar hak suami terhadap istri. Kita sampai hak yang kelima, kata beliau, an tuqaddimahu fi ad-dar wa tusa'idahu على أسباب العيش الحسن. Adalah seorang istri ini membantu suaminya di rumahnya dan membantu sebab-sebab yang mendukung tentang pekerjaan suami. فإن ذلك يعينه على التفرغ لما هو فيه. Dengan adanya bantuan atau dukungan dari istri, jadi suami bisa berkonsentrasi, fokus terhadap pekerjaannya. Kondisi yang mencana mustahilan bin ilm. Lebih-lebih seorang suami yang pekerjaannya tersibukkan dengan ilmu. فالزوجة الصالحة ليست من الدنيا فإنها تفرغك للآخرة. Sesungguhnya istri yang saleha ini bukanlah yang apa mengarahkan kamu ke dalam dunia, tapi dia ini membantu menyibukkan kamu terhadap perkara akhirat. Seorang istri yang salihah tidak sibuk dengan urusan dunia, tapi justru dia menyibukkan suaminya pada urusan akhirat. Kama qala Abu Sulaiman Ad-Darani, kama fil Ihya fil Ghazali, waqad marra ما يؤيد ذلك في الحديث رقم 77. seperti yang dinukil oleh Abu Sulaiman Ad-Darani dan dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, dan telah berlalu apa yang menguatkan itu pada hadis nomor 77. Tentu sisi untuk Ihya Ulumuddin ini diusahakan membaca yang sudah ditahqiq oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Sebab Ihya kalau sebelum ditahqiq ini banyak yang dhaif, bahkan untuk derajat la'aslalah, derajat rendah dalam hadis, tidak ada asal usulnya, ini mencapai 900 sekian. Saya 998. Hadis yang la'aslalah, tidak ada asal usulnya. Jadi itu biasanya para ulama ini membaca apa yang telah di tahqiq oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. وخدمة المرأة زوجها واجبة على أرجح أقوال المحققين. Membantunya seorang suami, seorang istri terhadap suaminya, ini hukumnya wajib. Ini arjahul qawl, yang paling ucapan paling rajih di kalangan para muhaqqiqin. Jadi membantu suami ini paling benar ya dari kalangan muhaqqiqin, adalah hukumnya wajib. Wa qawl bi ghairi dhalik dha'if la yunhidu. Saya tidak ada ucapan kaul selain itu, yaitu yang tidak mewajibkan, maka itu dhaif, tidak bisa diangkat. Warajjaha wujub al-khidmah Syekhuna Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan juga dirajihkan tentang dirajihkan Syekh kami Al-Albani rahimahullah tentang wajibnya hal itu. Di adab al-jifah dalam buku beliau adab al-jifah. Nah, على أن الخدمة المذكورة يجب أن تكون بالمعروف وفي حدود استطاعة الزوجة. بوا سسموه من بانتو الخدمة من بانتو ينتهي سبب كلياتا من بانتو يسري دلات سوامي يجب واجب لانيتو dengan yang ma'ruf وفي حدود الاستطاعة. Ya, ada dua. Pertama membantu dalam hal yang ma'ruf. Yang kedua di situ ada hudud istita'ah az-zawjah. Ada sesuai dengan batas kemampuan istri. Sebatas kemampuan istri. Di sini diberikan khidmatul badawiyah laysat ka khidmatil qarawiyah. Maka cara membantunya orang pedesaan ini beda di dalam cara membantunya orang kota. Ya. Artinya perempuan yang badui, perempuan yang desa, yang tidak ngerti apa-apa, misalkan maksudnya cuma masa keinginan begitu. Beda dengan perempuan yang sudah mengerti teknologi, ya, bisa berpikir, ini berbeda dalam bantuan. Hendaklah di sini ada sikap proporsional dari suami. Misalkan dia perempuan yang badawiyah, perempuan desa, akhwat yang kerjanya dari kecil sudah mondok, tidak ngerti teknologi, ya, disuruh ngetikkan makalah, ya, kalau tidak bisa dimarahi. Ini kamu bengosongan, ngetik saja tidak bisa. Nah, ini seperti ini, suaminya tidak proporsional, padahal di situ ada hudud istita'ah, ini syarat. Hudud istita'ah az-zawjah, batas-batas kemampuan sang istri, maka harus proporsional dibedakan cara membantu perempuan yang badawiyah dan qarawiyah, orang desa dan orang kota. وخدمة القوية ليست خدمة ضعيفة وخدمة القوية ليست خدمة ضعيفة. Dan juga harus dibedakan antara membantu perempuan yang kuat tidak sama dengan membantunya perempuan yang lemah. Ini harus proporsional. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala في الفتاوى الكبرى. Jadi ada batasnya. Hendaklah suami ini mengerti di sini dalam hal ini. Biar tidak terjadi kezaliman. Fa in ajazat az-zawjatu an fa'ala shay'in an fi'la shay'in fala yukallifuha min amriha shatata. Jika seorang istri dia lemah dalam melakukan sesuatu karena kelemahan dia, maka jangan membebaninya dengan satu perkara yang dia di luar kemampuannya. Ya, seperti tadi, sebabnya proporsional. Wa istata'a al-qiyam bihi fa'ala lihad wa istata'a al-qiyam bihi fa'ala. Jika mampu seorang suami mampu mengerjakan, maka kerjakan saja, tidak usah minta bantuan istri. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وسلم يخيط ثوبه ويخفف نعله ويصنع مصنع الرجل في أهله. بارك الله من جيد فكانيا في سمية يوم جيد فكانيا يعني ربي لما مثل كان مامبو كبجاتا سنين هي juga merajut, dia juga membetulkan sandalnya, membetulkan sandal yang putus. Dia juga mengerjakan apa yang dikerjakan kaum laki-laki di keluarganya. Jadi tidak terlalu manja. Jadi laki-laki yang sigap itu yang baik dia apa tidak terlalu bergantung pada istrinya. Tapi juga tidak terlalu berlebihan. Tidak terlalu berlebihan. Sebab ada yang tipikal seperti itu. Seorang suami ini mencuci, sudah belanja ke pasar, nyuci di rumahnya, terus nyebokin anaknya, sampai nyuapin anaknya. Istrinya ngapain? Ada yang seperti itu, ya. Ini dilihat kurang menyejukkan. Pemandangan seperti itu, seorang suami ya. Ya. Jadi, sampai pekerjaan-pekerjaan istri itu suami yang ngerjakan. Ya kecuali memang istrinya lemah lagi sakit atau lagi ya, mungkin tidak apa-apa seperti itu. Kalau ini kita lihat ini terus menerus. Ya, istrinya tidak ada kerjaan rasanya. Baik. Saya di sana. أن تشكر له حسن صنيعه إليها وراد جهاد فضله. Yang keenam, bahwa tidaklah seorang istri bersyukur kepada suaminya. Senantiasa bersyukur terhadap kebaikan suaminya. Dan tidak boleh dia mengingkari keutamaan dari itu. Keutamaan suaminya. فإن ذلك مداعبة فقط من الله وبناء مدفن كان مركا سري الله سبحانه وتعالى بقول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. Allah tidak melihat terhadap para perempuan yang tidak bersyukur terhadap suami, padahal dia dicukupi. Ya. Tidak bersyukur, tidak merasa cukup darinya. Wahyala tastaghni anhu. Dia tidak pernah merasa cukup dari suami. Ya. Padahal sudah dicukupi, tidak kelaparan, tidak sampai telanjang, tidak punya baju. Tidak sampai makan nasi kering. Tidak sampai seperti Rasulullah selama berapa bulan dengan makan kurma dan air. Tidak sampai seperti itu. Tidak masih makan nasi. Ya, jelek-jeleknya mungkin tempe. Ini sudah cukup bagi suami. Dikatakan menafkahi. Ya, cuma di sini istrinya lepas stagnan, dia tidak merasa cukup dari suami. Apalagi suaminya fakir, kerjaan gaji pas-pasan. Asal kalian tahu bahwa ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kehendak kita. Semua orang saya pikir para suami penanggung beban keluarga menginginkan duit yang banyak tentunya. Dan siapa orang mau miskin? Kecuali menyengaja miskin dan lagi. Pada asalnya manusia ini ingin cukup, ingin bahagia. Tapi inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Taala, tidak bisa kita ingkari. Mau kerja sebagaimana berjam-jam pun sehari penuh kalau cuma rezekinya segitu, ya sudah segitu. Jadi di sini adalah bersyukur ala kulli hal, apapun keadaannya kita syukuri, dan istri terutama harus disyukuri apapun hasilnya dari suami. Yang jelas Allah SWT tidak akan menelantarkan, kalaupun dibuat miskin berarti itu ujian dari Allah SWT. Semuanya harus siap dengan ujian ini. Jadi Allah Subhanahu wa Taala tidak melihat seorang perempuan, tidak melihat ini lebih parah siksaannya. Allah sudah tidak mempedulikan lagi. Tidak melihat pada perempuan yang tidak bersyukur terhadap suami. Waliqali sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aytun nar kaida aktsaru ahliha nisaa yakfurna." Saya melihat atau uritun nar. Uritun nar, saya diperlihatkan neraka. Nabi SAW diperlihatkan kepada beliau neraka. Maka kebanyakan penghuninya dari kalangan perempuan. Penghuni neraka paling banyaknya wanita. Yakfurna, dan mereka dalam keadaan kufur. Kila yakfurna billah. Dikatakan oleh para sahabat, apakah mereka kufur terhadap Allah? Kala yakfurna al ashir, yakfurna al-ihsan. Mereka kufur terhadap suami-suaminya. Dan mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikan. Kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ashidahunna az-zahara. Thumma ra'at minka syain qalat ma ra'aytu minka khairan qattu. Sampai yang kau berbuat baik kepada salah satu dari mereka istri-istri. Sampai yang kau berbuat baik kepada para istri kalian. Mereka berisi selama tahun. Kemudian istri tersebut melihat satu kejelekan darimu. Melihat sesuatu kejelekan darimu. Maka dia katakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari kamu. Ini bentuk kufurnya. Jadi seorang suami baik terhadap istrinya selama bertahun-tahun. Lalu satu saat muncullah kelemahan suami, mungkin ada kejelekan di situ. Ya, sekali berbuat langsung istrinya memvonis. Ya, setelah aku melihat dari kamu kecuali kejelekan, jadi dia abaikan kebaikannya selama ini. Dia abaikan kebaikannya selama ini. Ya, ini sungguh wanita yang kufur yang seperti ini. وهذا الحديث إثارة خطيرة للنساء المؤمنات بالله. Sungguh hadis ini sebuah peringatan yang berbahaya, peringatan yang keras dan membahayakan bagi wanita mukminat. واللاتي يريدن الدار الآخرة, dan mereka yang mengharapkan negeri akhirat. وفيه تحليل للحديث الآخر. Di situ ada dalil yang mendukung pada hadis yang lain, aqallu sakani jannah minan nisa. Paling sedikitnya penghuni surga ini perempuan. Bayangkan ini apa membahayakan bagi para wanita. Paling banyak di neraka, paling sedikit di surga. فَلَا يَلِيكُ بِمُرَأَةٍ تَبْغِ النَّجَاةَ أَنْ تُخَالِطَهُ إِلَى غَيْرٍ فَتَكْفُرُ نِعْمَةَ زَوْجِهَا أَوْ تَكْسُرُ الشَّقَوَى مِنْهُ لِأَدَقِّ الْأَسْبَابِ. Maka tidak pantas, tidak layak bagi seorang wanita yang mengharapkan keselamatan di akhirat أَنْ تُخَالِطَهُ إِلَى غَيْرِهِ selamat apa dan berpaling pada selainnya, mereka kafir terhadap nikmat suaminya. Ya, berpaling dalam surga dan mereka kufur terhadap nikmat suaminya. Atau mereka banyak mengeluh. Ya. Mereka banyak mengeluh lihadakil asbab terhadap perkara yang sepele. Nah, saya ulangi ya. Fala yalakum imra'atin tabghin najata an tukhalifahu ila ghairi. Tidak layak bagi perempuan yang mengharapkan keselamatan untuk berpaling pada selain. Dia harus memperhatikan hadis ini. Ya. Dan dia kafir terhadap kufur terhadap nikmat suaminya, atau dia banyak mengeluh darinya untuk perkara ini. Nah, ini adalah para istri ini sabar terhadap apapun yang berapapun yang dihasilkan suami, ya, apapun yang diberikan suami, masih bersyukur punya suami yang perhatian seperti itu. Meskipun sedikit yang diberikan, ya, tapi harusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan suami yang baik. Bahkan dia tidak tahu mungkin ketika sholat malamnya suaminya mendoakan dia masuk surga supaya anak istrinya selamat dari neraka dan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa dia tahu? Dia tidak tahu keikhlasan hati suami sebagai penanggung jawab di keluarga mendoakan keluarganya untuk selamat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu suami yang seperti ini kan, kalau para wanita tahu, dia akan dicari. Ya. Suami yang sangat mengharapkan istrinya masuk surga, suami yang sangat mengharapkan anak-anaknya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan hidayah, mendoakan dengan tangisannya setiap malam. Ya. Untuk kebaikan keluarganya. Jadi untuk itu kesalehan suami ini menjadi sesuatu yang harus kita dapatkan lebih dahulu daripada harta, ya, daripada harta. Tentunya dua hal, orang saleh dan ghani ini berbeda sisinya. Kira-kira dari dua ini, mana yang tidak tersibukkan? Ya, orang farih sama orang berharta. Dari sisi ibadah sudah jelas. Kekhusyuannya dan orang saleh alul ilmi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan biasa membaca hadis-hadis Nabi SAW. Dan tentunya himmahnya terhadap akhirat lebih besar. Dan tidak terlalu tersibukkan dengan dunia. Kalau orang kaya, pedagang, tajir kabir, pekerja dunia, coba saja antum lihat, sibuk sekali, urus pekerjaan kantor, dibawa ke rumah, urus laba rugi, urus perdagangan. Malam yang dipikirkan itu apa, strategi bisnis yang kita kerjakan. Sibuk sekali urusannya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tersibukkan dari perkara dunia sehingga mengurai kekhusyuan di dalam ibadah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Berikutnya, wa ayyu imra'atin qad zawjaha la'anatha al-hurur al-hurul 'ain فهي على شفا هلكة. انفردت في المحظور فعلا. Jadi perempuan mana saja yang telah menyakiti suaminya, di antaranya tidak bersyukur dan sebagainya, maka dia akan dilaknat oleh bidadari. Para bidadari di surga akan melaknatnya, dan dia di dalam tepi kebinasaan, di dalam jurang kebinasaan, jika dia terus menerus melakukan hal itu. Musaddiqan liqauli sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'ati imra'atu zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu min al-hurin la tu'addih qatala fillah fa innama huwa indaka dakhil yushiku wa yufarikuki ilayna. Sesuai dengan hadis Nabi, maka tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya dari kalangan bidadari di surga akan berkata terhadap perempuan itu, terhadap istri yang menyakiti suaminya, la tu'adzih, jangan kamu sakiti dia. Qatalakillah, semoga Allah memerangimu. Sesungguhnya dia hanya di sisimu sementara. Dia hanya suamimu sementara. Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan kembali ke kita, kepada kita, yaitu para bidadari. Bayangkan, istri yang membenci suaminya, menyakiti suaminya, dibenci dari kalangan para istri yang asli, para bidadari di surga. Apa kalian tidak takut seperti itu? Dibenci, ya, para bidadari penghuni surga. Sesungguhnya suamimu hanya sementara sama kami di dunia. Nanti sebentar lagi dia akan kembali kepada kami. Ya. Jadi suami yang saleh ini dirindukan para istrinya, para bidadari di surga. Ya. Kalau kamu mau menjadi sayyidahnya para khurujin, berlaku baiklah pada suami yang beramal salih, yang menjadi wanita saliha, sehingga menjadi suami di akhirat kelak. Ya. Wa hunaka huququn ukhra, وهناك حقوق أخرى غير هذه تركتها خشية الإتقان وفيما ذكرناه كفاية الحمد لله. Di sana masih banyak hak-hak yang lain selain ini, dan saya tinggalkan karena dikhawatirkan akan memperpanjang pembahasan. Dan dari apa yang kami sebutkan, maka insyaAllah sudah cukup. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya adalah hak seorang suami, seorang istri terhadap suami. Permasalahan sebaliknya. Walil zawjati fi mafadil dzalik huququn. Najmaluha fima yali. Kami mengumpulkan berikut ini. Ini hak sebaliknya. Hak seorang istri terhadap suaminya. أن يكون عونا لها على طاعة الله عز وجل. Hendaklah suaminya ini ta'awun, jadi menolong istrinya ke dalam ketaatan kepada Allah عز وجل. Dengan cara apa? فَيُعَلِّمُهَا التَّوْحِيدَ وَالْعِبَادَاتِ وَنَحْوَ ذَلِكَ. Dengan cara mengajarkan istrinya tauhid, mengajarkan ibadah, Dan demikian hal itu. Di kawali ta'ala, ya ayuhan nabina amaniku, anfusakum ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jagalah kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, di sini diharapkan suami-suami diwajibkan dia ta'awun untuk supaya mendidik istri, mengajarkan sesuatu yang bisa menyelamatkannya dari neraka. Mengajarkan tauhid yang benar. Mengajarkan ibadah sesuai dengan sunnah. Ini satu lagi keberuntungan. Mempunyai suami yang saleh dan alim. Sebab ditanya para ulama, guru yang terbaik bagi seorang wanita adalah suaminya. Jika dia mampu mengajari. Ya, itu bagaimanapun dia terbaik. Putri Imam Malik, gurunya Imam Malik. Putri Sa'id bin Musayyab. Seorang ahli hadis, gurunya pun bapaknya. Syekh Mukbil putrinya, gurunya pun bapaknya. Suaminya pun bapaknya. Mahramnya. Ya. Ini yang terbaik. Wakuduha an-nas wal hijara, dan bahan bakunya, bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Nah. Wali hadis Iman bin Huwairis, kataina Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababa mutafaribun. Kami saat itu mendatangi Rasulullah SAW dan kami masih umur masih muda, umur yang sebaya. Faqamna indahu 20 laila. Dan kita tinggal di sisi Nabi selama 20 malam. Ya, daurah ini. 20 malam. Fadanna ana anna ashtahayna ahlayna. Ahlina. Fadanna anna ashtahayna ahlina. Dan Rasulullah menyangka kami sudah rindu terhadap keluarga-keluarga kami. Kepada istri-istrinya. Fasa'alana amman tarakna min ahlina. Fahbarna'u. Wakana rafiqan rahina. Dan beliau bertanya kepada kami. Dari siapa yang meninggalkan. Apa? Keluarga kami. Maka kami kabarkan beliau. Wakana. Dan Rasulullah itu. Rafiqan rahina. Dia orangnya lembut. Penyayang. فقال ارجعوا الى اهلكم علموهم مروهم وصلوا كما رايتموني اصلي. Kembalilah kalian pada keluarga kalian, ajarkan mereka dan perintahkan mereka salatlah seperti melihat aku salat. Ini para sahabat Malik bin Khuwairis daurah di sisi Nabi 20 hari lalu kembali ke keluarganya mengajarkan lagi, dan ini tarikh para sahabat seperti itu. Bagi mereka yang di luar Madinah, tinggal di situ berapa hari, lalu pulang mengajarkan lagi, datang lagi, pulang lagi mengajarkan lagi. Wa yatuju hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dipertegas pula oleh hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Seluruh kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian ini akan ditanya dari apa yang kalian pimpin, apa yang dipimpinnya. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam adalah pemimpin dan akan ditanya terhadap siapa yang dipimpin. Wa rajul ra'in fi ahli mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang ini, seorang laki-laki, dia pemimpin bagi keluarganya. Dia akan ditanya tentang keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan perempuan ini pemimpin di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatihi. Dia akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Al-khadim ra'in fi mali sayyidi. Wahu mas'ulun an ra'iyati. Pembantu juga dia pemimpin bagi harta suaminya. Jadi dia akan ditanya terhadap apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi mali abih. Wahu mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang anak, dia pemimpin bagi harta ayahnya. Maka dia akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Fakullukum ra'in. Ya. Maka kalian semua adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan kalian akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Nah. Di antara yang akan ditanya nanti perkara pengajaran diniyah, tarbiyah diniyah. Bukan hanya maliyah, tapi diniyah juga akan ditanya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa'anfusakum wa ahlikum nar." Jadi jagalah kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. والله أعلم بالصواب نكتفي لهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت